Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif fihi masail. Al-ula, kandungan yang pertama, tafsirul ayah. Tafsir ayat tersebut, yakni ayat 50 dari surat Fussilat, wala in azaqnahu rahmatan minna. Nah, sudah kita sebutkan maknanya pada pertemuan sebelumnya. Asalnya yang kedua, ma makna qawlihi la yaqulanna hadali. Makna ucapannya la yaqulanna hadali, yakni hada bi'amali wa ana mahbubun bihi, sebagaimana tafsir Mujahid. Ini adalah karena usahaku dan aku yang berhak mendapatkannya. Nah, ayakulanna hadali, yakni ini karena usahaku dan aku berhak mendapatkannya. Salisa yang ketiga, ma makna qawlihi innama utitu ala ilmin indi. Yani ala ilmin minni biwujuhi al-makasib, karena pengetahuanku tentang cara-cara mendapatkan, ya, cara-cara mendapatkan hasil usaha. Nah, itu maknanya. Bagaimana kata Qatadah? Bagaimana kata Qatadah rahimahullah? Jadi ini dalil yang kedua, ya. Dalil yang pertama ayat 50 dalam surat Fussilat, dalil yang kedua ayat 78 dalam surat Al-Qasas. Ar-Rabi'ah yang keempat, ma fi hadhihi al-qissah al-ajibah min al-ibar. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang menakjubkan ini, yaitu kisah tiga orang dari kalangan Bani Israel. Dua orang yang pertama mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimpa mereka berupa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini pelajarannya diambil. Kita jangan mengingkari dan menentang nikmat Allah Jalla wa'ala, karena itu akan mendatangkan sakhtullah, akan mendatangkan kemurkaan Allah. Wasalih itu sementara yang ketiga, orang yang ketiga, i'tarafa bi ni'matillah, dia mengakui dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Itu pelajaran yang bisa diambil dari kisah ajibah, kisah yang menakjubkan ini. Sayangnya antum belum hafal kisah. Ya. Pertemuan berikutnya jika ada yang bisa membaca kisah itu dari awal hingga akhir, dapat hadiah dari hafalan. Keterangan Imam Musa'id rahimahullah, qala salis wal arba'un, bab yang ke-46. Firman Allah taala, wa la in adqanahu na'ma'a ba'da dhara'a mas'athu. Kata beliau, maksudu hadhihi tarjamah, maksud dari bab ini, anna kulla man za'ama, bahwa setiap orang yang menyangka, za'ama, menyangka, annama utiyahu, apa yang didapatkannya, minan ni'am, berupa kenikmatan-kenikmatan, warizqi, demikian pula rezeki, fahuwa bikaddihi, dia menyangka bahwa hal itu didapatkan karena kaddihi, ya, kepintarannya, wa halqihi, karena kemahirannya, wa fatinatihi, dan karena kelihaiannya, atau dia menyangka annahu mustahiqqun lidzalik, dia berhak mendapatkan hal itu, lidzalik, isim isyarah dzalika kembali kepada ni'am dan rezeki. Ya, bahwa dia berhak mendapatkan nikmat-nikmat dan rezeki itu lima yadhunnu lahu 'alallahi minal haqq. Karena dia menyangka bahwa dia memiliki hak atas Allah. Dia memiliki hak atas Allah. Dia memiliki kemuliaan atas Allah. Ya. Sehingga Allah memuliakan dia. Nah. Keadaannya bagaimana? Kata Syekh, fa inna hadza munafin litauhid. Sesungguhnya ini menafikan tauhid. Nikmat yang didapatkannya disandarkan kepada kepintarannya, kepiawaiannya, kemahirannya, dan menyangka dirinya memiliki hak atas Allah. Menyangka dirinya memiliki keutamaan atas Allah. Maka ini menafikan tauhid. Nah, ya, penghambaannya menjadi berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat ini. Mengapa dikatakan menafikan tauhid? Li'annal mu'mina haqqan, karena seorang yang beriman dengan sebenar-benarnya, man ya'tarifu bi ni'amillah, adalah orang yang mengakui nikmat-nikmat Allah, adh-dhahirati wal batinati, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini yang pertama. Al-i'tiraf bi ni'amillah, pengakuan dengan hati akan nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, wa yasni 'ala Allah biha, dan memuji Allah atas nikmat itu. Memuji Allah karena nikmat itu. Jadi tadi dengan hatinya, sekarang dengan lisannya. Lalu yang ketiga, wa yudhihu ila fadlihi wa ihsanihi, dan menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada keutamaan Allah dan ihsannya Allah, perbuatan baik Allah. Tidak menyandarkan kepada daya dan upaya dia sendiri, kepintarannya, kemahirannya, dan seterusnya. Ini garis bawahnya. Hadza huwa mahallu syahid. Ketika dia menyandarkan nikmat itu bukan kepada keutamaan Allah, tetapi kepada dirinya sendiri, maka tauhidnya menjadi berkurang. Lalu yang keempat, wa yasta'inu biha ala ta'atihi. Dia menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai alat, perantara yang bisa mendukungnya melakukan ketaatan kepada Allah. Itu makna yasta'inu biha. Menjadikannya sebagai wasilah yang mendukung ketaatannya kepada Allah. Kemudian berikutnya, dan ini juga poin dari penjelasan ini, wala yara lahu haqqan 'ala Allah. Nah, mestinya titiknya ada dua itu. Di sini cuma satu, haffan. Pada cetakan yang lain kita cek ya. Wala yara lahu haqqan. Nah, dengan qaf diperbaiki bukunya. Tambahkan satu titik lagi. Itu huruf qaf, bukan huruf fa. Dan dia tidak memandang lahu haqqan 'ala Allah, tidak memandang dirinya memiliki hak atas Allah. Ini poinnya. Ya. Nah. Tidak memandang dia memiliki hak atas Allah. Wa innamal haqqu kulluhu lillah. Hanyalah sesungguhnya hak itu semuanya adalah milik Allah. Ini keyakinan dia. Wa annahu 'abdun mahdun. Dan bahwa dia adalah hamba mahdun. Murni min jami'il wujuh, dari semua sisi pandang. Dia murni seorang hamba yang memiliki kewajiban atas Allah. Bukan dia memiliki hak atas Allah. Dari segala aspek, dari segala tinjauan, dari segala perspektif. Fabihada yatahakkakul iman. Maka dengan inilah yatahakkaku al-iman. Dengan melakukan ini semua, i'tiraf bi ni'matillah wa sana'a 'ala Allah wal idhafah, idhafatun ni'am ila Allah dan seterusnya, maka dengan inilah iman dan tauhid akan menjadi sempurna. Nah, di garis bawahi poin-poin tadi ya. Wa bi dhiddihi, itu keliru lagi, itu ada dua titik di situ. Semestinya hanya satu ya. Ba itu. Wa bi dhiddihi, nah. Dan dengan lawannya, dengan melakukan kebalikan dari hal tersebut di atas, yatahaqqaqu kufrunun ni'am. Maka akan terrealisasi kufur nikmat. Wal ajabu bin nafs, dan takjub terhadap diri sendiri. Wal idlalu, demikian pula al idlal, maknanya sama, ujub, sifat ujub. Alladhi huwa min a'wami al uyub, yang mana hal itu merupakan uyub, aib, aib yang paling besar, termasuk diantara aib yang terbesar. Ya, barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita kesimpulannya apa? Tentang idhafatu an-ni'am, penyandaran nikmat. Ya. Semestinya hanya kepada Allah, tidak boleh disandarkan kepada daya dan upaya yang kita miliki. Wallahu a'lam. Kita beralih ke bab berikutnya. Qala babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, falamma atahuma salihan, maka setelah Allah, domir pada atahuma huwa kembali kepada Allah, setelah dia yakni Allah, atahuma salihan, memberi keduanya seorang anak yang soleh, keduanya yakni Adam dan Hawa, ja'ala lahu syuraka, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah, fima atahuma, sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya. Lanjutan ayat, fata'ala Allahu amma yushrikun, maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan. Nah, munasabatu al-bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Di dalam bab ini ada penjelasan bahwa ta'bid al-aulad, menghambakan anak-anak, dan selain mereka ya ghairillahi, kepada Allah, fitasnya dalam hal pemberian nama, syirkun fitu'ah, syirik dalam hal ketaatan, wa kufrun lin ni'mati, dan kekufuran dalam hal nikmat. Ya, jadi ini harus diperhatikan, barakallahu fikum, bagi para orang tua ketika memberikan dan memilihkan nama untuk anak-anaknya. Jangan sampai mengandung makna kesyirikan berupa ta'bid, menghambakan. Menghambakannya kepada selain Allah. Seperti mengatakan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Abdul Nabi, hambanya Nabi. Abdul Rajab, hambanya bulan Rajab. Abdul apa lagi? Dihambakan kepada selain Allah. Abdul Iblis, hambanya Iblis. Iya, itu nanti yang diinginkan oleh Iblis. Namakan namamu dengan Abdul Harith. Al-Harith nama Iblis. Abdul Harith. Nah, itu Abdul Iblis. Nah, apa yang semisal itu? Difahami? Kala Ibn Hazm, kemudian penulis rahimahullah menukil ucapan Ibn Hazm. Ibn Hazm ma'ruf, ya, salah satu yang getol menyuarakan madhab zahiriyah, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm. Abu Muhammad kunyahnya, namanya Ali bin Ahmad bin Said Ibn Hazm. Berarti Ibn Hazm nisbah kepada kakeknya ke berapa? Ali bin Ahmad bin Said Ibn Hazm, kakeknya yang kedua. Dia dikenal dengan Ibn Hazm, Ibn Hazm. Sementara Hazm kakeknya yang kedua. Nah, Al-Qurtubi Al-Zahiri meninggal tahun 456 Hijriah. Mengatakan ittafaqu ala tahrimi kulli ismin. Para ulama sepakat tentang haramnya setiap nama mu'abbadin li ghairillah yang dita'bid, dihambakan kepada selain Allah. Sepakat ya, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Ya, Abdul Rajab. Ya, anak pernah melihat satu nama Abdul Rajab. Rajab itu nama bulan, bukan Asmaul Husna. Mungkin lahir di bulan Rajab, jadi dinamakan Abdul Rajab. Ya, begitulah kejahilan. Ya, menunjukkan pentingnya bagi kita untuk terus belajar, jangan bosan-bosan. Nah, Ka'abdi Amrin, seperti menamakan anak dengan Abdu Amrin wa Abdul Ka'bah wa ma'asbah dalik, dan semisal itu. Hasha Abdul Muttalib, Hasha ma'ruf termasuk adat al-istithna, ya, termasuk perangkat pengecualian. Dia bisa dikatakan sebagai huruf, bisa dikatakan sebagai fi'il. Nah, jika ada ma' setelahnya berarti dia fi'il, maka setelahnya wajib di nasab. Nah, baik. Qala hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib, kata Ibn Hazm rahimahullah. Nah, ini Ibn Hazm menganggap boleh kita menghambakan, ya, nama kepada Al-Muttalib, Abdul Muttalib. Ini keliru. Umum, enggak boleh kepada siapapun, enggak boleh, walaupun kepada Al-Muttalib. Lalu apa dalilnya Ibn Hazm dan ulama yang sependapat dengannya? Yaitu ucapan Nabi SAW mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Itu pengkhabaran dari Nabi bahwa kakeknya namanya adalah Abdul Muttalib, bukan membolehkan seseorang memiliki nama Abdul Muttalib. Itu bantahannya. Bahwa kalimat ini, jumlah ini jumlah khabariyah, bukan insya'iyah. Jumlah khabariyah, Nabi mengkhabarkan, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Bukan menyetujui nama itu, bukan. Difahami? Siapa namanya Abdul Muttalib? Siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Syaib? Syaibah. Kenapa dikatakan Syaibah? Ada uban di rambutnya. Padahal belum tua. Nah, itu kalau ada uban di rambutnya. Belum tua. Masih muda sekarang sudah beruban. Ya, itu cocoknya namanya Syaibah. Ada sebagian tolabah ya. Nah, masih muda. Sudah beruban. Ya, Syaibah. Jadi nama aslinya Syaibah. Ya. Lalu kenapa dikatakan Abdul Muttalib? Karena pamannya Al-Muttalib pernah membawanya pergi. Ya, safar, kemudian pulang dari safar hitam. Menghitam kulitnya. Seperti keadaan para budak. Orang-orang mengatakan hambanya Al-Muttalib padahal keponakannya. Dipahami? Ya, dari sisi sejarah saja ya. Bukan maksudnya menghambakan Naam Syaibah ke Al-Muttalib. Tapi Abdul Muttalib yakni hamba sahaya, budaknya. Jadi keliru Ibnu Hazm di sini ya. Barakallahu fiik. Nah. Sehingga kesimpulannya tidak boleh. La yajuz an yu'abbad li ghairi lahi mutlaqan. Kama qala Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid. Kata beliau, la yajuzu an yu'abbada li ghairi lahi mutlaqan. Tidak boleh ya menghambakan nama kepada selain Allah secara mutlak. Tidak boleh menghambakan nama kepada selain Allah secara mutlak. Termasuk Abdul Muttalib enggak boleh. Kemudian ada seseorang menamakan anaknya dengan Abdul Muttalib. Naam. Baik. Jadi pengecualian ini tidak benar. Nabi tidak pernah menamakan seorang pun dari sahabatnya Abdul Muttalib. Seandainya boleh tentu. Akan ada hal yang demikian, tapi tidak ada riwayatnya. Dipahami? Jadi jumlahnya, jumlah khobariyah lah insya'iyah. Dalil yang kedua, wa'ani bani Abbasin fil ayah, dari Ibn Abbas tentang tafsir ayat, yakni kisah ya. Kisah yang merupakan tafsir ayat. Qala lamma tagasyaha Adamu, ketika Adam mengumpuli dia, yakni Hawa, hamalat, maka dia pun hamil. Fa'atahuma iblis, kemudian iblis mendatangi keduanya. Faqala, lalu iblis mengatakan, inni sahibukuma, sesungguhnya aku adalah sahib kalian berdua, sahabat kalian berdua. Alladhi akhrajtukuma minal jannah, yang telah mengeluarkan kalian berdua dari al-jannah. Nah, dari surga. Ini keganjilan ya kan? Keganjilan. Kisah ini batil. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Utsaimin rahimahullah dari beberapa sisi. Nah, ini keganjilan ya. Pertama, karena keduanya sudah mengetahui bahwa di depannya ini iblis yang telah mengeluarkan keduanya dari jannah. Di akhir kisah nanti disebutkan keduanya menaati perintah iblis. Kan gak masuk akal. Ya. Bagaimana mungkin dia menaati iblis sementara dia tahu kalau di depannya iblis yang sudah mengaku sudah pernah mengeluarkan keduanya dari jannah. Latuti'annani, kamu mengikutiku, menaatiku, atau la aja'alanna lahu qarnai ayyilin, atau aku menjadikan anakmu dalam perut memiliki dua tanduk, ya, rusa jantan, diancam oleh iblis. Ini juga keganjilan, ya. Siapa yang bisa melakukan itu kecuali Allah? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika keduanya mempercayai iblis bisa menciptakan tanduk untuk anaknya yang ada di dalam perut, maka tentu ini kesyirikan dalam hal rububiyah enggak mungkin terjadi pada Adam. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika keduanya tidak mempercayainya, lalu mengapa di akhir kisah keduanya menaatinya untuk mau memberikan nama anaknya Abdul Haris? Ini keganjilan berikutnya. Sudah berapa keganjilan? Fayakhruju min batniki fa yashukuhu, sehingga ya akan keluar dari perut anti, ya, khitab kepada Hawa, perut kamu tanduknya fayasukuhu dan akan merobek perutmu. Wala af'alanna wala af'alan, benar-benar aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Yuhawifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya. Kemudian kata iblis memerintahkan kepada keduanya, sammiyahu Abdul Haris, namakan anakmu Abdul Haris, kalau tidak perutmu akan robek dengan tanduk yang aku berikan kepadanya. Nah, awalnya keduanya tidak mau, fa'abaya, keduanya tidak mau, dan anyuti'ahu, tidak mau menaati iblis, fa'khoroja mayitan, maka anak itu keluar dalam keadaan mayit, ya, dalam keadaan sudah mati, keguguran. Tsumma hamalat, kemudian berikutnya hamil lagi, Hawa. Fatahuma aidha, lalu iblis datanginya lagi. Faqala misla qawlihi, lalu dia mengucapkan seperti ucapannya yang semula. Fa'abaya yuti'ahu, lalu keduanya tidak mau menaati iblis. Fakharaja maitan, anaknya keluar dalam keadaan mati, keguguran lagi. Tsumma hamalat, kemudian hamil yang ketiga kalinya. Fatahuma, lalu iblis mendatangi keduanya. Fadzakara lahuma, lalu iblis menyebutkan apa yang telah disebutkan sebelumnya berupa ancaman. Apa ancamannya? Hah? Anakmu akan memiliki tanduk rusa jantan dan akan merobek perutmu. Nah, ini ancamannya. Nah. Baik, tentu iblis enggak bisa melakukan itu. Ya. Itu adalah konsekuensi dari rububiyah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Faqala misa taib, fa adrakahuma hubbul walad, lantas keduanya ya ditimpa oleh kecintaan terhadap anak, tidak tahan lagi. Nah, karena sudah dua kali keguguran, fasammayahu Abdul Haris, maka keduanya pun menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Ya, Abdul Haris. Kenapa iblis memilih nama ini? Kata Al-Utsaimin, ikhtara hadza al-ism li'annahu ismuhu, karena Haris adalah namanya iblis. Fa arada an ya'budahu li nafsi. Iblis ingin keduanya menghambakan anaknya kepada iblis. Itu muradu iblis, itu keinginan iblis, ingin dari Adam dan Hawa menghambakan anaknya kepada iblis, sehingga dengan memberikan nama Abdul Haris sama saja Abdu iblis, begitu. Fadhalika qawluhu, dan itulah firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, keduanya, ya, keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa. menjadikan bagi Allah syuraka, tandingan-tandingan, fima atahuma, terhadap apa yang dianugerahkan kepada keduanya. Nah, kisah ini ya tidak benar dari sisi sanad. Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini hadis yang dhaif sebagaimana dalam ad-dhaifah. Naam. Dan dari sisi matan juga batil. Ya, Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada beberapa sisi kebatilan kisah ini. Ada 7 sisi. Naam. Sisi yang pertama, tidak ada di sana hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tentang kisah ini. Apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim ini, naam, tidak sahih, dhaif. Sisi yang kedua, seandainya kisah ini terkait dengan Adam dan Hawa, maka tentu keadaan keduanya kemungkinan bertobat dari kesyirikan, atau kalau enggak bertobat berarti mati di atas kesyirikan, kan begitu. Nah, jika kita mengatakan keduanya meninggal di atas kesyirikan dan tidak bertobat, maka tentu itu adalah tuduhan yang sangat besar ya pada diri Nabi Adam. Beliau salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan menjadi semacam kaidah di kalangan ulama bahwa para nabi itu tidak mungkin jatuh pada dosa besar, apalagi syirik. Mereka itu maksum, terjaga dari terjatuh pada dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan. Apalagi mengatakan meninggal di atas kesyirikan. Lalu kalau kita mengatakan kemungkinan yang kedua, mereka bertobat dari kesyirikan, mana penyebutan tobat keduanya dari kesyirikan? Iya, karena kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jika menyebutkan suatu dosa, pelanggaran yang dilakukan nabinya, maka akan disebutkan tobatnya. Seperti ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah memakan buah khuldi yang dinamakan oleh iblis. Kenapa dikatakan buah khuldi? Karena menurut iblis kalau makan buah itu bisa khuld, bisa khalid kekal dalam surga. Kan disebutkan kesalahannya, disebutkan dosanya, disebutkan tobatnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Disebutkan dosa dan disebutkan tobatnya. Nah, kalau seandainya mereka jatuh pada kesyirikan ini, mana kisah tobatnya? Enggak ada. Berarti itu indikasi kisah ini batil karena tidak ada kisah tobatnya. Sebagaimana tobatnya dia dari memakan buah khuldi. Catatan, buah khuldi adalah penamaan iblis. Difahami? Itu keganjilan yang keberapa? Yang kedua. Keganjilan yang ketiga. Ya. Itu sisi keganjilan yang ketiga dari kisah ini, ya. Sisi yang kedua, enam. Sisi yang ketiga, bahwa para nabi maksum, terjaga dari jatuh kepada kesyirikan, bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan ulama. Berdasarkan kesepakatan ulama. Al-anbiya maksumuna minasyirk bittifaqil ulama. Para nabi terjaga dari jatuh kepada kesyirikan, berdasarkan kesepakatan ulama. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Waktu tidak mencukupi untuk menyebutkan semuanya. kita berikan masdarnya saja. Al-qaulul mufid, undur al-qaulul mufid. Halaman 308 jadi 2 halaman 308. Ya, jadi kalau mau dilihat sisi-sisi yang lain bisa dirujuk di sana. Nah, atau bisa merujuk ke sana. Walahu bisanadin sahih. Kemudian lanjut kata penulis rahimahullah, yakni Wali Ibn Abi Hatim, dengan sanad yang sahih. An Qatadah, dari Qatadah menuju Amas Sadusi, qala syuraka'a fi ta'atihi, tandingan-tandingan dalam hal ketaatan, walam yakun fi ibadati, bukan dalam hal ibadah kepadanya. Jadi kesyirikan dalam hal apa? Ketaatan, bukan dalam hal ibadah. Nah, walahu bisanadin sahih, dan juga dikeluarkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad sahih Mujahid, dari Mujahid, fi qawlihi la in ataitana salihan, jika engkau memberikan kami anak yang soleh. Qala, kata Mujahid, asyfaqa, keduanya khawatir, alla yakuna insanan, kalau nantinya anak itu bukan manusia. Asyfaqa, keduanya khawatir, alla yakuna insanan, kalau nantinya anak itu bukan manusia. Wadakara maknahu anil hasan. Wadakara di sini wadukira, ya. Dan disebutkan makna itu dari al-hasan. Jadi makna yang disebutkan oleh Mujahid juga dinukil dari al-hasan, yakni al-hasan al-basri wa sa'id, dan sa'id wa ghairihima, dan selain keduanya. Nah, setelah kita teliti, kita bahas, kita cek, yang benar bahwa al-Hasan mengatakan lakin as-sahih, antum tulis di situ ya, di ta'lim memaknahu anil Hasan, beri keterangan. Kata al-Utsaimin rahimahullah, lakin as-sahih, dan tetapi yang benar, annal Hasan al-Basri rahimahullah qala innal murada bil ayati ghairu Adam wa Hawwa, yang diinginkan dengan ayat bukan Adam dan Hawa. Diberi catatan ya. Al-Hasan mengatakan innal murada bil ayah, yang dimaksud dengan ayat bukan Adam dan Hawa. Wa annal murada biha al-musyrikuna, yang dimaksud dengan ayat adalah kaum musyrikin, min bani Adam, dari anak cucu Adam. Ya. Nah, kama dzakara dzalika Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi. Sebagaimana itu disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa qala, dan Ibnu Katsir mengatakan setelahnya, amma nahnu, adapun kami, fa'ala madhhabil Hasan al-Basri rahimahullah fi hadha. Nah, yang dimaksud dengan ayat falamma atahuma salihan, ketika Allah memberikan keduanya anak yang saleh. Siapa keduanya? Suami istri dari keturunan anak Adam, kaum musyrikin. Itu makna yang benar tentang ayat ini. Nah, dan siapul ayat, konteks ayat menunjukkan itu. Coba lanjutkan ayatnya. Ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yusyrikani atau yusyrikuna. Siapa yang sudah hafal Al-A'raf? Ta'ala Allahu amma yusyrikani atau yusyrikuna. Yusyrikuna, Apa bedanya syirikani dengan syirikuna? Antum kan sudah belajar nahwu, sudah belajar sorof ini. Syirikani dua orang. Sementara ayat mengatakan maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sebutkan. Mereka siapa? Dzurriyah, anak cucu Adam, bukan Adam dan Hawa. Difahami? Jadi bukan Adam dan Hawa, Adam. Perhatikan di sini, namanya dari tadi disebut enggak perhatian. Bukan Adam dan Hawa. Naam. Ya, kisah ini batil. Tidak benar. Sudah kita sebutkan tiga tadi di antara yang menunjukkan kebatilannya. Bagi barang siapa yang ingin membaca lebih dari itu, silakan buka Al-Qaul Al-Mufid Syarah Kitab Tauhid, halaman 308 jilid 2. Naam. Baik, barakallahu fikum. Selesai pembacaan dari dalil-dalil bab ini. Semakin bertambah tugas hafalannya. Yang kemarin saja belum dihafal. Ya. Jadi antum akan ditagih terus. Kewajiban adalah menyetor. Nah. Cukup dulu sampai di sini pelajaran kita. Ya, adapun masain dan penjelasan Sa'di tentang bab ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhalu, barakallahu fikum.